Hello? Hello, manisku. Hello. Hello. Dengar puspaku. Dengar. Terasa nasib yang malam menimpa kita, tali ikatan janji putus sampai di sini. Hapuskan daku dari hatimu, maafkan daku, sayang. Oh, kasihku, sungguh sedikitpun aku tak mengira cita murni janji berdua begini jadinya. Lain yang diharap, lain pula yang didapat. Namun demikian, kasihku akan tetap bersemi dalam hati sampai akhir menutup mata. Tali ikatan janji dari hatimu, maafkan daku, sayang.